Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة الآية. وقال الله تعالى ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كبر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كقيام الشهر رواه البخاري. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من العائدين والفائزين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صيامنا وصيامكم. معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر yang mudah-mudahan kita semuanya dapatkan tujuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 20 September tahun 2009 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1430 Hijriah, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, terzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Jalla Jalal telah diberikan oleh Allah. Karena kenapa saudara diberikan oleh Allah karena pada kesempatan kali ini, pada bulan ini, tahun ini, alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah puasa, bahkan bisa menunaikan salat Idul Fitri. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita yang telah meninggal dunia karena gempa bumi dan lain sebagainya. Inilah yang patut kita syukuri sehingga Allah menjelaskan kita memperingati merayakan salat Idul Fitri tak lain dan tak bukan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukminul izzata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan, yaitu bilangan puasa kita. Nanti kita insyaallah akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya adalah kita senantiasa bersyukur la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian, agar kita semuanya bersyukur kepada Allah Jalla Jalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, salawat dan salam. Tak lupa juga kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkatnya lah alhamdulillah kita meluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat di yaumil usman nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang hikmah ibadah di bulan Ramadan dan hikmah lebaran. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketika kita berbicara tentang Lebaran atau Idul Fitri, maka tidak akan lepas kita berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan. Saudaraku yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat menjelang hari raya Idul Fitri, banyak saudara-saudara kita yang mudik pulang kampung. Maka boleh jadi ada peristiwa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa mudik tersebut, saudaraku yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya mudik tentunya, yaitu timbul dalam diri kita sebagai umat Islam, yaitu timbul persatuan dan kesatuan, akur dengan saudara kita, dengan dijalin tali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Mudik berarti asal katanya mungkin diantara mudik adalah kampung halaman atau tempat kelahiran kita. Mudik berarti menuju ke kampung halaman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi mereka yang kampung halaman yang jauh, maka mereka mudik ke kampung halamannya, entah di Jawa, di luar negeri, atau di Sumatera dan seterusnya. Bagaimana dengan kita mudik tentunya di kampung halaman kita sendiri? Kita bersilaturahim, kita bersalam-salaman, memaafkan saudara-saudara kita, baik saudara dekat, saudara jauh, handai tulang, bahkan tetangga kita, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita ingat, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tradisi mudik bukan hanya dipraktikkan oleh umat Islam, tetapi juga oleh orang non-muslim. Yang lebih luar biasa sekali, saudara yang dimuliakan oleh Allah, tradisi mudik ternyata dipraktikkan juga oleh hewan, diantaranya adalah ikan dan burung. Maka ada pepatah yang mengatakan, sejauh-jauhnya burung terbang, pasti dia akan balik lagi ke sarangnya. Bahkan terhubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fenomena yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar dari ikan salmon yang dari Atlantik. Dia senantiasa mudik migrasi ke tempat asalnya, tinggi sampai 15 meter, dia berjuang untuk kembali ke tempatnya, walaupun tentunya bisa selamat atau boleh jadi mereka mati. Saudaraku diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan berusaha senantiasa, kenapa mereka balik? Untuk bisa ke tempat halamannya, bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, bisa bertemu dengan temannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bagaimana dengan kita, saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya dengan mudik ini, yang perlu kita ingat adalah mudik rohani, agar yang awalnya diri kita tidak baik menjadi baik. Karena arti tawal adalah peningkatan, peningkatan amal ibadah kita, peningkatan kebaikan kita terhadap sesama manusia, terhadap saudara-saudara kita yang barangkali kita merasa sombong, kita merasa bahwa diri kita adalah segalanya, kita merasa diri kita adalah yang terbaik, sehingga kita kadang-kadang saudara diingatkan oleh Allah tidak memaafkan saudara kita atau yang melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Allah Maha Pemaaf, saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai hamba sentiasa memaafkan saudara-saudara kita saat berlebaran. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian dari mudik pun kita bisa cermati, kita diingatkan bahwa nanti kita mudik bukan di dunia ini saja, saudara, tetapi di akhirat nanti, yaitu mudik di yaumil qiyamah nanti adalah tempat kekal kita, bukan di dunia. Sebab Allah menegaskan kehidupan di akhirat lebih kekal dibanding kehidupan di akhirat. Di dunia ini, walal akhiratu khairul lakamnya lulan, bukankah? Kehidupan di akhirat nanti, sempat mudik secara hakiki kita, itu adalah yang lebih baik. Tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa lihat ternyata, kenapa umat Islam ketika mereka hari raya Idul Fitri, mereka memakai baju baru, mereka menyuguhkan makanan-makanan yang manis, bahkan membuat ketupat. Bagaimana kita bisa lihat ternyata pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita melihat dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa pernah suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu an memberikan baju yang terbaik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika dikasih, diberikan kepada Nabi Muhammad menerimanya dan tidak mengenakannya. Karena diantaranya baju itu terbuat dari lusa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Para muhadisin menjelaskan, dengan demikian tradisi memakai baju baru sudah pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebetulnya simbol dari kita memakai baju baru? Baju baru adalah simbol. Ketika kita punya baju baru, berarti berupaya agar senantiasa baju kita ini terlepas dari noda, dari kotoran. Maka ketika kita berjalan, itu ada genangan air, maka senantiasa kita menghindar dari genangan tersebut. Demikian kita sebagai umat Islam diberkati oleh Allah. Ketika masuk ke Idul Fitri ini, Idul Fitri adalah kembali al-fitrah, adalah kembali kepada suci. Sebab kenapa sekarang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita telah berpuasa sebulan penuh. Kita telah berpuasa membaca Al-Qur'an. Kita telah qiyamul lail, telah tarawih dan lain sebagainya termasuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan kita nanti yaitu Idul Fitri kembali ke suci. Seperti halnya sekarang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbol bagaimana binatang pun juga berpuasa. Kita bisa lihat binatang, tumbuh-tumbuhan pun berpuasa. Bagaimana tumbuh-tumbuhan berpuasa? Ketika berpuasa, maka dia menggugurkan daunnya. Banyak pohon-pohon menggugurkan daunnya, maka dia tidak minum seperti pohon jati dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan binatang atau hewan. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan falahaha tujuraha wa taqwaha. Allah ilhami perbuatan kesedihan yaitu dengan ketakwaan dan ketakwaan. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ternyata ulat bulu yang awalnya jijik, yang awalnya hina, yang awalnya kita takut memegangnya, ternyata nanti ketika dia berpuasa melalui kepompong Ramadan, melalui kepompongnya, dia tidak makan, tidak minum, maka dia berubah menjadi casing yang baru, berubah menjadi wujud yang baru, menjadi kupu-kupu yang cantik. Tentunya orang akan senang melihatnya akan ciptaan Allah Jalla Jalala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Termasuk juga saudara dimakan oleh Allah. Yang sangat menarik yaitu ayam betina ketika mengerami telur yang terjadi saudara dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun telur itu dirami oleh ayam betina, waktunya sama, suhunya sama, tetapi apa yang terjadi saudara dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata telur itu ada dua hasil yang didapatkan ketika dirami oleh induk betina tersebut. Yang pertama, telur itu akan menghasilkan hasil yang baik, yaitu dengan menetas menjadi anak titik. Yang kedua, dia tidak menjadi hasil yang baik. Sebab kenapa? Dia menjadi telur yang busuk, dia menjadi telur kembung. Demikian halnya saudara dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di bulan Ramadan, padahal sama puasanya 30 hari. Tarawihnya sama, tetapi tentunya dijelaskan dalam simbol tersebut ada orang yang memperoleh yang sangat luar biasa, yaitu kembali kepada suci, betul-betul dia suci karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang tidak puasa atau mungkin mereka puasa tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi dia tidak kembali kepada suci. Dalam artian kata masih ada noda-noda seperti hal yang belum tentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain hikmah kita berpuasa dan berlebaran, tak lain adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, inilah agar kita semuanya, kamu sekalian, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang berikutnya, hikmah dari peristiwa puasa dan lebaran. Ternyata terhadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, maka Allah perintahkan pula kita untuk berzakat fitrah. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kita sholat, kita puasa di bulan Ramadan dengan berzakat fitrah, dengan bersedekah, pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk menyucikan diri kita sendiri. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah As-Sam ayat 9 sampai ayat 10. Yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya, yaitu diantara dengan berzikir kepada Allah, dengan mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Dan tentunya Allah tegaskan, sungguh telah merugi orang yang telah mengotori jiwanya, yaitu yang senantiasa dalam hatinya ada rasa dengki terhadap tetangganya, ada rasa hasut terhadap tetangganya, tidak pernah membantu tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pelaksanaan zakat fitrah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menurut riwayat ada yang bilang bahwa sebelum khatib turun dari mimbarnya saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Namun ada juga dalam riwayat yang lain jelaskan, yaitu setelah sholat Idul Fitri maka tidak dikategorikan kita buatkan zakat fitrah. Man ajaha qabla sholat fahiya zakatun maqbulah, maka dia dikategorikan sebagai zakat fitrah. Wa man ajaha ba'da sholat wa hiya sadaqah min as-sadaqah, maka dikategorikan adalah sedekah bukan zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saudara dimuliakan oleh Allah, kita puasa di bulan Ramadan tidak makan tidak minum dari fajar sampai maghrib, terasa lemah, terasa hausnya, terasa laparnya. Bagaimana saudara kita, saudara yang tidak makan, yang tidak minum, mereka tidak punya rumah, mereka tinggal di kolong jembatan, saudara. Mereka tidak makan, tidak minum, sehingga terbangkit oleh jiwa kita, yaitu timbul rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Saudara dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bersedekah, maka pada dasarnya harta kita bertambah, saudara, tidak berkurang. Rasul menjelaskan as-sadaqah, bahkan dengan sedekah akan menjauhkan kita dari mara bahaya. As-sadaqah tudfi'ul bala. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak berkurang harta yang kita sedekahkan, baik sedekah untuk masjid, untuk musala. Bahkan bisa kita lihat musala kita belum jadi nih, Bapak Ibu, dimuliakan oleh Allah. Jangan takut-takut saudara dimuliakan oleh Allah untuk sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka saudara dimuliakan oleh Allah pada kesempatan yang mulia ini, ketika kita bersedekah karena Allah, apapun yang kita kabulkan, apapun yang kita inginkan, Allah kabulkan sesuai yang kita inginkan. Bahkan Allah ganjarkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah telah menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalih." Barang siapa melakukan amal kebaikan karena Allah jalla jalaluhu, maka dia akan diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat. Bahkan dalam ayat yang lain sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Banyak kisah-kisah nyata telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang guru TK punya gaji cuma 150.000. Kemudian dia bertanya kepada ustaz agar senantiasa gajinya itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Bahkan Allah bisa cipta yang tidak ada menjadi ada. Maka ketika guru TK itu dia bersedekah dengan gajinya yang pertama yaitu 50.000, harapannya dia berdoa mudah-mudahan bulan depan dia dapat gaji. Maka alhamdulillah Allah kabulkan, dia mendapatkan gaji yang luar biasa, bisa sampai 3.150.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sangat sederhana sekali sudah dimakan oleh Allah. Termasuk juga saat kita beribadah, sholat Jumat kita sedekah 10.000 atau mungkin 1.000 rupiah. Maka ingat Allah akan mengalihkan 10 kali lipat. Ketika kita sedekah 10.000 rupiah, kemudian setelah sholat Jumat, kita pulang dan mau makan di rumah Padang. Ketika kita makan, mau bayar harga 10.000, ternyata ada kawan lama kita. Allah menggerakkan balik kawan lama kita, kita ditraktir. Inilah ganjaran Allah. Allah memberikan ibadah kita di samping di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kalau kita bersedekah setelah dimakan oleh Allah, kita punya 1 juta rupiah. Kemudian kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan musala 100.000 rupiah. Matematika menjelaskan 1 juta dikurang 900.000 berarti. Dikurangi 100.000 berarti tinggal 900.000 rupiah. Berarti berkurang. Ingat, Allah menjelaskan harta kita tidak berkurang tetapi bertambah di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan 10 kali lipat. Ketika menjadi 1 juta kita sedekahkan 100.000 rupiah. 100.000 dikali 10. 10 adalah Allah dikalikan pahala kita. 100 dikali 10 bukankah 1 juta. 1 juta ditambah 900 ribu sisa di kita menjadi 1 juta 900 ribu. 1 juta pahala kita di akhirat dan 900 ribu sisa yang kita lakukan. Inilah keberkahan saudara-saudara Allah. Ketika saudara sedekah, bersedekah, zakat mal dan yang sebagainya, zakat profesi. Tak lain adalah terbiasa membersihkan harta kita. Kita bisa lihat banyak ternak, banyak tanaman, pertanian, sawah. Kenapa? Mereka terkena hama. Ternyata di antaranya mereka menurut penelitian tidak keluarkan zakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Mari kita simak. Ada kisah orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala diganjarkan 10 kali lipat atau mungkin bisa sampai 700 kali lipat. Tapi ada juga orang yang tidak bersedekah atau bersedekah tapi bukan karena ikhlas, riya, pamrih, maka dia tidak ganjaran dapat apa-apa. Dalam sebuah tempat di Bekasi ada seorang murid. Dia datang kepada gurunya dengan bawa keranjang singkong. Ketika bawa keranjang singkong, dia bilang kepada gurunya, "Ustaz, mohon maaf, saya bisa bawa makanan cuma ini saja, Ustaz. Ini kebetulan dari hasil kebun saya. Mohon doanya, Ustaz. Mudah-mudahan tahun depan panen saya nambah banyak." Saudara dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggerakkan hati Ustaz itu. Merasa bahwa muridnya perhatian terhadap gurunya, Allah menjadikan memberikan pahala ganjaran 10-700 lipat. Akhirnya tergugah hatinya, guru tersebut ke belakang, akhirnya mengambil seekor kambing dikasih kepada muridnya. Sekarang kita bisa lihat sekeranjang singkong paling berapa duit harganya? Anggaplah 20.000 atau 140.000, tetapi dikasih kambing seharga 1.5 juta. Ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Saudara dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berkah harta kita, jiwa kita, tak lain untuk senantiasa mengeluarkan kepada harta punya milik orang lain yang kita miliki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Mudah-mudahan madrasah dari bulan puasa dengan banyak pelajaran kita, dengan berpuasa, dengan bertadarus, dengan bersedekah akan merekat dalam hati kita saat kita memasuki Idul Fitri atau bulan Syawal. Sekali lagi, bulan Syawal adalah peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menjelaskan, la takun ramadhanian wa kun mu'minan. Janganlah kamu sekalian menjadi orang Ramadan. Beribadah ketika bulan Ramadan, melaksanakan kebajikan di bulan Ramadan, tetapi kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya karena akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 15 Allah menegaskan, "Man 'amila salihan dari nafsi, wa man asaa'a fa 'alaiha, tsumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa melakukan amal kebajikan, pada dasarnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi dia melakukan amal keburukan untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Kita membantu tetangga kita, maka boleh jadi suatu saat nanti tetangga kita akan membantu kita. kita berlaku curang terhadap tangga kita, maka boleh jadi tangga kita berusaha berlaku curang kepada kita. Ini hukum alam terhadap penyintakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa kita rajin bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya secara kebanyakan oleh Allah yang bersedekah karena riya. Kemudian ketika tadi sahabat itu, murid itu, dia memberikan sedekah, tetangganya lihat dapat kambing dari mana, dari gurunya. Kemudian pada saat dia berpikir, singkong berubah jadi kambing, maka kambing berubah menjadi sapi. Dia bawa kambing tersebut ke gurunya. Apa yang terjadi pada Rasulullah kepada Allah? Bukan dia mendapatkan sapi, tetapi dia mendapatkan singkong. Tahu dulu. Sudah dengar oleh Allah, sudah tidak mendapatkan pahala di dunia pun, dia tidak mendapatkan pahala. Ingat, Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minin, kalau kita tidak sholat, kita tidak warkan sedekah, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Masyarakat umdin takor, kod, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam. Allah menjelaskan, bertanya kepada penghuni neraka takor, apa yang membuat kamu masuk dalam neraka? Hai penghuni neraka. Mereka menjawab, lam najum lam solim, saya tidak pernah sholat dulu pada waktu dunia. Walam najum lam solim, dan saya tidak memberikan makanan, aku tidak bersedekah. Inilah penyebabkan orang masuk neraka. Tapi orang yang senantiasa bersedekah, sampai dia meninggal pun, dia akan mendapatkan kucuran rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza matalu adam min qata amalihi illa min thalath sadaqatin jariyah, sedekah jariyah lah akan mengalir, apalagi kita memiliki anak yang saleh. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaat yang semua. Barakallahu wa lakum berkahan karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikr hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum salawatu wa salamun alaihi fastaghfiru min al-ahli wal fasiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فآخر المسلمين يا مطرات إدل رحمة الله agar puasa kita, salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pejamkan mata kita yang biasanya tidak pernah pejam saat berdoa kepada Allah. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala saat kita berdoa di hati kita saudara kepada Allah. Kita bayangkan saudara-saudara makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di depan Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa, Allah maha melihat kita berdoa Allah. Ya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi anta maqsudi wa ilaka maqsudi. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saya, ya Allah. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, diri ini telah banyak melakukan kesalahan, ya Allah. Kadang diri ini sombong, ya Allah. Kadang diri ini riya, ya Allah. Takabur, ya Allah. Bukan karena engkau, ya Allah. Tapi karena pamri, karena manusia, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa saya, ya Allah. Hapuskanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah. Orang tua-tua kami, ya Allah. Mereka yang masih hidup, atau yang mereka sudah meninggal dunia, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana. Wahai Tuhan kami yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Berikanlah kasih sayang terhadap diri ini, ya Allah, agar kami senantiasa memberikan kasih sayang terhadap anak-anak kami, ya Allah, terhadap saudara-saudara kami yang jauh maupun yang dekat, ya Allah, terhadap tetangga-tetangga kami, ya Allah, agar diri ini memberikan manfaat terhadap mereka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan yang baik, ya Allah, agar kami bisa memberikan rezeki kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, rezeki yang halal dan yang baik, ya Allah, yang terbaik, ya Allah, yang mendapatkan keberkahan di dalamnya, ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam, ya Allah, agar kami senantiasa membantu saudara-saudara saya, ya Allah, membantu pembangunan masjid, ya Allah, membantu pembangunan sekolah, ya Allah, agar senantiasa sekolah kami yang kami cintai cepat jadi, ya Allah, Engkau yang Maha melipatkan dan pahala, ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap masyarakat kami, ya Allah, terhadap pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, terhadap kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya, ya Allah, sehatkanlah kami, ya Allah, ya Rabbana, ya Kudus, ajiblana, ya Allah, ketika ada sahabat kami, saudara kami, jamaah yang sakit, maka sehatkanlah mereka, ya Allah, sehatkanlah diri kami, ya Allah, jasmani dan rohani, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati ini, ya Allah, maka tingkatlah keimanan kami, ya Allah, ketika masuk di bulan Syawal ini, ya Allah, agar kami termasuk orang yang bersyukur kepada-Mu, ya Allah, agar kami senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, sekali lagi kami memuja kepada-Mu, ya Allah, meminta kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kelapangan hati kami, ya Allah, untuk memaafkan saudara kami, ya Allah, memaafkan tetangga kami, ya Allah, baik mereka melakukan kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau yang Maha Ampun, Engkau yang Maha Kaya, ya Ghaniyyu, ya Hamid, ya Ghaniyyu, ya Hamid, ya Ghaniyyu, ya Hamid, Allahumma anfa'na ma'alamdana, wa'alimna ilman yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una, Allahumma faqina bid-din, wa'alimna ta'wil, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim min al-aayidin wal faa'idin. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'ul 'aliim innahu huwal barrur rahiim.